Kalimat wa ma kunna wa inna ila rabbina lamunqalibun, lan satemene kita ila rabbina lamunqalibun. Teman-teman bakal bali maring pangeran kita. Oke, terusin apa? Manusa. Kulonnya dengan kabeh. Iki mesti yulakillah. Kulluna saufa yulakillah. Kita sedoyo bakal ketemu Allah. Balik maring Allah. Betul mungkin gitu. Manusia ini urip terus selawase. Betul mungkin. Mesti bakal napa? Mati lan bakal bali maring Allah. Ini pengendikan ikun Allah Azza wa Jalla. Wa inna ila rabbina lamung qalibu. Kita tinggali penjelasan. Wa inna ila rabbina lamung qalibu. Walakin ala ayyi syai'in wa sa'nin nulakillah Azza wa Jalla. Walakin anangin ala ayisai nang kahanan apa kulo njenengan balik maring Allah, ketemu Allah Azza wa Jalla. Tegese menungsa niku boten terlalu penting nang di dheweke mati. Kapan DWK mati? Lagi kelanjutan mati ini napa tang Petanahan, napa tang Jakarta, napa tang Sumatera, napa tang Bunti ini mboten penting. Sing penting mati nang kahanan apa? Mukmin napa mboten mukmin? Husnul khotimah napa mboten husnul khotimah? Mati apik napa mati ala? Niku sing penting dipikirake niku kan niku. Dene masalah kulo njenengan mati nek teng pundi mawon iki dudu perkara sing perlu dipikirake matine nang ndi. Aina yamut, nang ndi wong kowe mau mati? Tegese panggonane teng pundi, terus kapan matine? Napa bulan Syawal, napa bulan Dzulqa'dah, napa bulan Ramadan? Iki mboten penting. Boten terlalu napa? Penting. Aina yamut, mata yamut, nang dimati, kapan matine? Rubama annahu yuhibbu ayuti lallah umrah wa ayamuta fi baladin muqaddas kamakhtar dhalika Musa lakini sya'an kullas sya'an ala ayyi syai'in yamut. Terkadang yang niku kepengin diparingi dening Allah Azza wa Jalla umur sing kawa. Rubama ayyuhibba ayyutilallah umrah. Terkadang wong niku seneng nek dheweke niki diparingi dening Allah Azza wa Jalla umur sing kawa. Jenengan klebu mboten seneng nek dene umur kawa? Umure dawa ning aja repot lan orang repoti wong. Niku sing dikepengin iki. Berarti keumumane wong kepengine umure dawa nggih. Nggih, wong Mbah Fadil wis 93 bae kepengine ta sih? 100 taun malih ya, Mbah. Lah 10-an taun malih. Rubama, nggih niki kalimatnya ngaten. Rubama eh anahu yuhibbu ayutilallah umrah wa ayyamuta, dan kadang-kadang terkadang wong niku duwe kepenginan mati fi baladin muqaddas, teng negeri sing disucikan. Kama khtar dalika Musa, kaya dene sing dipilih dening Nabi Musa. Nabi Musa ngatan nggih, duwe kepenginan ninggale nang negeri sing disucikake. Kama khtar dalika Musa, iki perlu ditulis apa telusuri sejarah nggih. Wonten sing nate apa niku maca sejarah ini, Nabi Musa ngriki dipunsebutaken kepengin mati nang negeri sing mukodas. Perlu dari maca sejarah ini. Pripun? Wonten sing nate maca Nabi Musa niku duwe ni kepenginan ninggal teng negeri sing disucikake. Jadi ini penting ditinggali maca sejarah ini. Sejarah akhirnya Nabi Musa nggih. Nabi Musa ninggalnya teng ngene iki. Nabi Musa kan Mesir nggih. Kan zamane Firaun sih. Oh, nyabrang nggih. Nggih, nyabrang sih. Terus ninggalnya teng Palestina nggih. Nah, berarti bener. Baitul Maqdis, Masjidil Aqsa. Dan masjidil Aqsa, baitnya Baitul Maqdis. Berarti negeri sing mukaddas ya. Ngaten nggih pamate? Mulane wau kula kula matur perlu ditelusuri nih sejarahnya Nabi Musa niku ninggale teng Baitul Maqdis napa teng pundi napa teng pundi. Nggih. Niki penyuwune Nabi Musa utawi kepenginane Nabi sinten? Nabi Musa, nggih wong kepengenan Nabi ya kayaknya keturutan kok. Insyaallah ngaten. Lakin sya'an kula sya'an ala ayi syai'in yamut. Anangin intine itu masalah panggonan, itu masalah waktu, itu masalah tua nom mati nih ya. Ning sing penting niku ala ayi syai'in yamut. Matine nang kahanan apa? Apa karo lagi ngapa? Nggih, ala ayi syai'in yamut nang kahanan apa dheweke niku mati? Nah, sing kula njenengan suwun mesti ning ngaten nggih. Ayyatawaffana wa iyyakum alal iman wa tauhid. Sing mesti nek kula njenengan terus nyuwun dumateng Allah azza wa jalla, Allah mejahi kula njenengan nang kahanan iman lan tauhid. Niki sing paling penting. Kenapa niku mati teng Mekah, napa niku teng Madinah, napa niku teng Palestina, napa niku teng Jawa, napa niku teng Petanahan, napa teng pundi, sing penting niku mati alal iman wa ala at-tauhid. Niki sing paling penting, sing paling pokok. Wal muhim. Niki sing penting. Fa in mutta ala khairin, mongko nalikane sliramu mati nang kahanan api, nang kahanan husnul khotimah, nang kahanan iman, nang kahanan tauhid. Fa in mutta ala khair, fa innahu la farqa. Mongko satemene orang ana perbedaan, orang ana bedane antamu tahuna au hunaka. Jenengan ninggal teng riki, jenengan tinggal teng rika, au fi baladin muqaddas au ghairi muqaddas, napa niku teng negeri sing disucikaken utawa sing utawa nang negeri sing ora disucikaken. Nggih, napa niku teng Mekah, napa niku teng Madinah, napa niku teng Palestina wae. Al ardul muqaddas. Sing penting matine napa? Khair ala khair. ala khairin. Nang kahanan bagus. Lah seniki matine mati teng Mekah ning kafir. Abu Jahal, Abu Lahab, Abu Thalib. Lan sanes-sanese. Matine teng pundi? Mekah. Tanah haram nggih. Ning mati nang kahanan musyrik kafir. Mboten dedekaken api ke tiang niki senajan panggonane panggonan sing api. Nah sniki matine teng Amerika. Ning wonge mukmin, muwahhid teng negeri kafir matine misale wis tetep api niki tiang. Leres? Ana wong duwe pendapat kepengin mati nang Mekah. Onten nilai lebih napa mboten? Istilah payu. Agi luwih haji umroh Amerika mati istilah payu apa ya? Payu. Kok payu kowe. Kayak dagangan payu. Payu Amerika payu. Onten keistimewaan mboten, onten kemuliaan mboten, onten fadilah napa mboten. Sinyolati akeh banget. Mungkin saking yang ngene iki wau kepengine mati teng mriki saking sisi niki mbok napa mboten. Sangu kafan. Boleh makan haji sangu kafan ya. Cita-cita mati teng mriki kaya ngene mboten. Olala. Tegese niku masyru'ah napa mboten masyru'ah, disyariataken napa mboten disyariataken, napa wonten riwayate napa mboten, wonten dalile mboten bercita-cita mati kepengin mati teng Mekah misalnya. Wallahu ta'ala alam. Ning sing penting enggak? Intine wau dudu masalah teng pundi panggonane. Nang dipapane napa niku teng Mekah, napa teng siliane Mekah, napa teng pundi mawon sing penting mati nang kahanan apa? Wallahu alam nek niku sebatas semata-mata kepengin mati teng Mekah dudu masalah alal iman wa tauhid. Yen apa fisi fungsine? Ngaten niku nggih. Gini kok, wallah alam nek. Maksudnya niku diniati, dikepengini, duwe tujuan ngeten niku kan. Wong niki bahkan jenengan wong cerita enggak wakafan barang pun. Berarti pun harap-harap napa lho. Wallah alam niku perlu dikoleti napa nek kali ini. Duwe cita-cita kepengin mati teng Mekah. Ning pada prinsipnya wau mati teng pundi mawon. Prinsipe niki nggih sing pokok niku mati sing dikepengin niku lho jenengan mestine mati sing dijaluk kula jenengan mesti mati alal iman betul. Dene masalah panggonane teng pundi mawon nggih asal wong niku mati alal iman wa tauhid niki berarti mati alal khair. Mati ala khairin, mati ala khairin. Semua tentang perbedaan. Anta muta guna au guna. Ya dengan mati tengriki, ya dengan mati tengrika. Fi baladin muqaddas au fi ghairi muqaddas. Napa niku teng negeri sing disucikaken utawa negeri sing ora disucikaken. Lokasi niku istimewa. Lokasi sanese boten istimewa kados dene lokasi niki. Niku Indonesia sami mawon. Boten nonton apa? Perbedaan. wala fi hadha sahr wala fi hadha yaum wala fi hadha waqt. Orang ana perbedaan napa niku bulan napa, tahun napa, dina napa, jam pira, esok, sore, wengi, subuh napa. Lafar niki mboten wonten perbedaan. Al-muhim anta muta ala khairin. Sing penting kula njenengan nyuwun dumateng Allah Ta'ala supados kula njenengan mati nang kahanan api. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Prinsipnya nih, wala tamutunna illa wa antum muslimun. Kepengin mati orang repotaken sing urip saged ora dikubur kaya niku napa. Oh iya. Sing urip ya mungkin sing urip niku anake, mungkin dulur-dulur lanange, mungkin ramane, mungkin biunge, mungkin ngeten niku karepe kan. Nggih, niki sing jawab niki, siap. Jawab mangga. Sing mati anake. Sing mati anake. Urip anake. Sing urip anake, sing mriyang ora mati biunge. Kesempatan birul walidain ngopeni nggih biayane sabar kabeh wonten napane wonten nilai lah kabeh niku wonten nilaine sing mriyang suwe rekasa repot nggih nek dheweke niki sabar nerima ribo niku dosa pirang-pirang ilang nilai nggih sinten nggih sing pria nilai nggih anak Pak Rahmat mumpun jawab nilai nggih anak birul waliden nggih birul waliden wong tuane ngletak teng tempat tidur dheweke sing nyepoki sing guangi uang hajate nggih sing mecethi sing ngelap-lap sing ngedusi nggih sing napa ngetokaken biaya mboten sia-sia biayane niku dadi amal sing saleh ajeng napa to api kan nek niku nggo wong mukmin ora ngalane iki sing mriyang mukmin sing opene mukmin waras mukmin nggih sing waras niki mukmin niku mboten wonten apane api kan Pak Marti. Nah, niki probleme seniki sing mriyang karo sing waras padha ora bener kabeh. Sing mriyang ngalu-ala. Nggih. Sing waras ora gelem ngopeni nganggo cara sing ikhlas. Ya ngopeni ning karo merengut-merengut. Karo sumbar-sumbat kali niki. Dadi saking bosene diaisinaken main cepet mati. Kecemplung bid'ah. Bid'ah. Kung surat Yasin niku ditunggu niku kok. Lah mbok ora di Yasinake nang mati. Wong pun saate. Nggih. Nggih terus hadis-hadis Yasin nggih fungsi niki hadis-hadis sing boten sahih. Nggih. Lek napa niku? Apa? Hadisnya napa? Wonten sing apa mboten? Hah? Nanggi Yasin kan ini lho. Mbut. Napa? Lafadz hadisnya apa? Iqra' iqra'u mautakum Yasin ya. Wacanen nggo wong sing arep matimu surat. Nggih. Hadis-hadis sing ngene iki niki dhaif. Hadis-hadise dhaif. Ning mlaku nggih teng masyarakat. Nggih. Nggih, Quran dudu nggo nyepetaken mati utawa nggo nyuwekaken menaja mati-mati. Senes niku fungsi Al-Qur'an. Al-Qur'an senes niku fung pun walhasil intine api kabeh lah nggih. Sing penting tiang niku mati ala khair. Sing penting tiang niku mati ala. Lah niki perlu diusahani mboten. Wong mati ala khair, mati ala Islam niku biadillah teng astane Allah, mboten teng astane tiang niki, mboten teng tangane tiang niki. Perlu diusahani napa mboten? Supados kulone dengan niku mati ala Islam perlu usaha napa mboten perlu usaha? Wong kabeh niku biadillah teng astane Allah. Perlu disani namun betul perlu disani? Hah? Sangat perlu. Perlu banget diusahakan. Nggih, menawi tiang. Nggih, tiangnya niki seneng maring kebagusan. Seneng lakoni kebagusan. Tiang niki mangke dibimbing dening Allah Azza wa Jalla. Wong senenge mari sing apik-apik sih. Dibimbing dening sinten? Di Allah, diarahakan dening Allah. Diparingi nikmat dening Allah Ta'ala sehingga dheweke niki mati alal Islam. Sebab dheweke niku seneng maring kebagusan, seneng maring sing apik-apik. Kosok wansule pun nek ana wong sing senenge mari sing ala, hobine sing ala. Cenderunge maring sing ala. Lan dheweke selalu nglakoni sing ala. Kelawan keadilane Allah Azza wa Jal, wong dheweke milih dalan iki sih. Nggih. Dheweke niki milih dalan iki. Jadi sasaraken sisan dening sinten? Allah. Wa may yushaqiqir rasul mim ba'di ma tabayyana lahul huda wa yattabi' ghayra sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla wa nuslihi jahannam wa sa'at masira. Wa may yushaqiqir rasul sapa wong sing nentang rasul. Mimba di mata bayana lahul huda sawi sejelas nggo dheweke petunjuk. Wa yattabi ghairas sabilil mu'minin lan dheweke ngetutaken dudu dalane kaum mukminin. Dadi sing ditutaken iku dalan-dalan sing ala, dalan-dalan sing menceng, dalan-dalan sing mboten bener. Niki sing disenengi, niki sing dilakoni. Wa yattabi ghairas sabilil mu'minin nuwallihi ma tawalla. Ingsun Allah Ta'ala ngencengaken dheweke, nenggokaken dheweke. Sesuai karo dheweke oleh menggo. Paham? Mati jemua. Wong e Allah mati jemua. Nggih. Nggih. Mati nang dina Jumat niki salah sijine alamat husnul khotimah. Ning mboten saben-saben wong sing mati dina Jumat niki mesti lah wong mati Jumat minum khamer. Nama mati husnul khotimah? Boten. Leres wonten riwayat hadis sahih. Ika nyebutaken di antara tanda-tanda wong niku mati husnul khotimah niku mati nang dina. Lah niki mestinya dikaitaken kalian hadis-hadis sanes. Ampun mriki hadis niki. Lah seniki kan wong Kristen mati dina Jumat. Napa terus jadi husnul khotimah? Bot. Hah? Lah niki wau usaha, upaya, usaha, kula njenengan usaha, kula njenengan nyenengi maring sing apik-apik, kula njenengan nglakoni sing apik-apik, mangke dibimbing dening Allah Azza wa Jalla mati nang kahanan apa? Husnul khotimah. Kosok bali nek kulun jenengan senenge maring singala, ngelakoni singala. Niki dikhawatirkan. Mangke Allah Azza wa Jalla jelomrungaken. Ini jelomrungaken. Nuwallihi ma tawalla. Ingsun Allah Azza wa Jalla ngenggokaken dheweke. Sesuai karo dheweke oleh. Niku leres, leres sebab wonten riwayat pancen. Nggih, wonten riwayat teh. Barang kurang sekilan. Nggih, wong pancen iki catetane wong niki mati apik. Terus dheweke niku ngamalaken amalan ahlul jannah. Terus mati nang kahanan. Dheweke niki ngelakoni amalan ahlul jannah, terus dheweke fayadkhulul jannah. Leres. Nggih, pirang-pirang sing niki. Sing kosong bali nek wong liku apik, kurang sedela. Kurang sedidik. Nggih? Terpengaruh. Terpengaruh niku maring pemahaman-pemahaman sesat. Nggih, akhirnya dheweke sesat, nyimpang, bahkan sebagian mungkin tingkatan niku ngantos tingkatan kufur, musyrik. Nggih? Lan akhirnya dheweke niki mati nang kahanan apa? Kufur. Nggih, wonten nasib panjenengan wonten. Leres, nggih, sing diitung niku sing kari dhewek. Ning kula jenengan mboten ngerti kapan kula jenengan mati. Nek nek ngerti jane ya. Kaya kowe bae iki kok. Lah wis lakone sing bejat, sing rusak, sing alas, sing ora apik. Kurang sedela, tek lakone sing bagus mati nang kahanan apa? Ning napa kula jenengan ngerti kula jenengan mati niku kapan? Okay. SMS maring malakul maut. Nggih. Okay. Nggih, okay. Malakul maut nggih mun nggunakaken jenengan Israel nggih. Okay. Sing tepat niku. Malah calling disit. Napa saged di calling? Boten. Nggih, okay. Al maut biadillah. Al maut bi biadillah. Nggih, okay. Dados sing paling penting kula jenengan niku usaha. Terus jaga, terus istiqomah. Terus bertahan, terus sabar, terus. Ini kita dalan sing saged ndadosaken sebab. Niki dadi sebab nggih. Dene al-maut al-islam, al-maut al-khair. Mati nang kahanan husnul khatimah. Niki tetep teng astone situ. Senes teng astone kula njenengan. Senes. Ning usaha niki nggih istiqomah kula njenengan niki dadi sebab. Dadi sebab. Usaha nggih takdir. Usaha nggih napa? Nggih intine kula njenengan usaha, upaya. Nggih anjuran Allah, anjuran Nabi, kan nglakoni niki, kan ninggalaken iki. Niki asbab-asbab supados tiyang niku mati nang kahanan husnul khotimah. Terus dudu mati teng pundi? Teng bulan apa? Teng dina apa? Nggih, teng panggenan. Niki snek mboten penting niki. Pak, sing penting niku mati alal khair, alal iman wat tauhid, alal iman wat tauhid pun. Niki makna wa inna ila rabbina lamun kan. Lan sa temene kita kabeh maring pangeran kita kabeh, teman-teman bakal bali. Mboten mungkin menungsa niku mboten bali maring sinten? Allah azza wa jalla. Kita tinggal hadirin hadirakumullah. Hadis ingkang dipun sebutaken dening An-Nawawi rahimahullah kaitanipun kalian pembahasan tonga nalikane numpak kendaraan tujuan safar. Ali bin Umar radhiyallahu anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala ba'iri kharijan ila safarin kabbara salasan. Hadis saking sahabat Ibnu Umar radhiyallahu taala anhuma anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam satemene Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza stawa ala ba'iri idza stawa ala ba'iri nalikane Nabi alaihi salatu wassalam istawa ala ba'iri wis mapan nang dureng ontah nih. Mapan apa gitu? Lagi numpang kendaraan, jagong, mapan jenengnya gitu. Pas muter. Hah? Lagi. Wis mapan. Wis mapan. Nang dureng ontah nih. Nabi sallallahu alaihi wasallam idastawa ala ba'iri nalikane wis mapan nang dure ontane kharijan ila safarin nanti tujuan metu lelungan kabbara salasan Nabi alaihi salatu wasalam kabbara salasan maca takbir ping telu kabbara salasa maca takbir ping telu kepripun ajeng jenengan tang letaken apa nggih lah gini kita lilit maca takbir ping telu jadi terus pun mapan teng kendaraan. Napa kutu onta? Liane mboten. Mboten. Heh. Napa niku mobil, napa niku pesawat? Nggih, napa niku dabbah wau. An'am. Nggih, napa onta, napa jaran, napa sanese? Iki soksan, oh kendaraan. Nggih, teng bun-bun mapan teng kendaraan. Oke, terus diawali ngangin apa? Takbir. Oke, takbir bing, bing dulu. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Beribun? Wonten sing nunggang perahu, kendaraan, niru Nabi Nuh. Bismillah, imajreha, pemursaha, wonten hadise napa mboten? Wallahu ta'ala alam. Sing digunakaken syariat Nabi kita. Kejaba wonten dalil syariate nabi-nabi jaman riyin ditetepaken. Segera pahami. Ini kan ceritanya Nabi Nuh dimuat tengah Al-Quran. Ini ditetepakan dari Nabi Nuh tentungannya Nabi Nuh. Gini ini kok idai? Kok idai? Amalan-amalannya para Nabi zaman Rin, niki bisa tadi syariat. Niki nalikannya ditetepakan dari Nabi kita. Syariat kita. Napa niku Al-Quran, napa niku hadis. Ini contohnya Nabi Ibrahim nyembelih. Nyembelih. Waktu nyembelih putrane. Putrane mboten disembelih kok. Akhirnya sing disembelih niku wedhus. Kan akhirnya niku ditetepaken dadi syariat kita. Al-udhiyah. Korban. Oke. Lan pinten-pinten amalan-amalane. Oke gitu. Amalan-amalan Nabi zaman dia terus ditetepaken dening syariat kita. Iku dadi syariat. Nek niku mboten. Paham? Niki mboten. Mboten dadi syariat. Pripun? Gini ku wau, kok ida ya nek amalan-amalan Nabi-nabi mbiyen terus ditetepaken dening syariat kita. Nggih, ditetepaken. Dene masalah diceritakaken. Wong iku pancen. Pancen kaya niku mbiyen riwayate. Ning ditetepaken mboten. Ayo niku lho. Mboten. Nggih, mboten. Nggih. Kejaba nek niku ditetepaken dening syariat kita. Niku dadi syariat kita. Nek niku mboten. Boten dados syariat. Lan pinten-pinten amalan-amalane nabi-nabi zaman biyen, bahkan amalane mungkin napa niku amalan-amalan zaman biyen sing akhirnya niku ditetepaken dening syariat syariat kita. Okay. Kuasa Daud contohnya nggih, Nabi Daud kuasane sedina kuasa sedina buka. Ning sebab ditetepaken dening syariat kita, kita di syariat kita. Nek niku mboten ditetepaken dening syariat kita, mboten. Kok ide ngaten? Kita tingali hadirin hadakumullah. Penjelasan hadis niki. Nabi alaihi salatu wasalam idza stawa ala ba'iri nalikane pun mapan teng ontane tujuan safar. Kabbara salasa. Terus Nabi SAW takbir ping telu. Bar takbir ping telu summa qol. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Terus Nabi ndonga. Subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Persis kaitannya yang disebutkan dengan ayat Allah. Tambahannya takbir. Allah Akbar, Allah Akbar, Allah Akbar. Inggelu. Terus subhanalladzi sakhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalib. Terus onten tambahan malih. Kawan iki tambahane. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wat taqwa wa minal amali ma tarba. Allahumma hawwin 'alaina safarana hadza waqdi 'anna bu'da. Allahumma antas sahibu fis safari wal khalifatu fil ahli. Allahumma inni a'udhu bika min wa'sa'is safari wa ka'abatil manzari wa su'il munqalabi fil mali wal ahli. Orang nyambung ya? Kau angel. Bising umum bau ya? Subhanalladzi as-sakhara lana hadha wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina wa inna ila rabbina lamunqalib. Niki mawon ora apal. Bismillahirrahmanirrahim. Maca bismillah tok cekap nama mboten. Gimana wonten riwayat? Wonten riwayat hadis ingkang nomor 3 mangke. Wa an Ali bin Rabi'ah qala syahidu Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utiya bidabba liar kabuha liar kabaha. Falamma wada'a rijlah fir riqab qala bismillah. Ini iki bocoran nggih Pak. Sering tekan hadisnya ini bocoran jenengan ini. Hadis Ali bin Abi Thalib, Ali bin Rabi'ah. Kala aku tahu nyekseni Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu utia bidaba. Ditekakaken maring Ali bin Abi Thalib kendaraan. Liar kabaha supaya Ali nunggang kendaraan. Siapakan kendaraan? Kendaraan ini ditumbaki dari sinten? Ali. Falamma wada'a rijlah nalikane Ali bin Abi Thalib niku ngesogaken sukune firrikab nang napa nggih panggonan go munggah lan niku. Ali bin Abi Thalib maca bismillah. Falamma stawa 'ala dhahrihi qala alhamdulillah. Terus ae mangke. Kocoran. Jadi wonten bismillah wonten. Ya tadi watuk nih. Lagi seniki ni, nyusahu seniki niki nak seniki zaman seniki. Sing penting Al-Fatihah. Makanya nama malik Al-Fatihah. Nama malik Al-Fatihah. Nama malik Al-Fatihah. Pas mboten. Wonten dalil mboten. Quran pripun? Lah nggih kan wonten papan-papan ne, wonten gon-gon ne. Lah nggih sedhik ajeng gawa jenazah. Terus di awali ngangge Fatihah ping telu. Bid'ah sahaja niki bacaan apa? Al-Quran, mboten wonten dalil sing nyebutaken arep gawa jenazah macan apa? Fatihah. Wonten panggonane Pak Mardi. Ning mboten teng panggonane mangke man amila amalan laisa alaihi amruna bahwa raddun man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fahuwa raddun. Jadi kabeh niki mesti nggunakan dalil. Bacaan Fatihah teng pundi, bacaan iki teng pundi, bacaan iki teng pundi. Wonten nggon-ngone dhewe. Oh, arsal janji asal-asalan mboten. Nggih kudu tepat. Nek mboten tepat makanya dados bid'ah. Nggih sedhiki teng bis terus pemimpinnya niki Amir nggih, Amir nama Amir Safar nggih. Amir Safar. Terus mungkin ceramah nama-nama ngadek lah ngitung bis terus mungkin alhamdulillah salatu wassalam terus Fatihah Al-Fatihah pisan mungkin Al-Fatihah pimpin do mungkin Al-Fatihah li sinten malih ngelu mungkin sing sunah-sunah kaya niki mboten dilakoni mboten sing kaya niki mau ini masalah din, masalah agama ini mboten asal nggih, mboten ngawur. Nggih. Lah niki subhanallah nggih. Wong niku mraktekaken agama salah-salah. Ya asal. Sing kadang-kadang niku dudu teng panggonane nggih dilakoni. Dudungan niku mboten teng gone niku, ning nggih dipasang teng riku. Ini kata banget zaman seniki. Di sini dicocokkan kalian contoh praktek Nabi. Nabi donga niki teng pundi panggonane, donga niki teng pundi panggonane, terpikir niki teng pundi panggonane. Termasuk jumlah. Boten kenging tiyang niku terus netepaken jumlah sing boten nenten. Sing boten nenten jumlahe saking Nabi. Nggih, maca la ilaha illallah ping 50.000. Apa dalile maca la ilaha illallah ping 50.000? Itu tuh masalah gedondoan. Ya asal wonten dalil, lha mboten masalah nggih. Nggih, sebab niku urusan agama. Ning nganti netepaken perkara sing mboten wonten ketentuan saking Nabi niki makane klebet teng bid'ah. Man ahdasa fi amrina hadza ma laisa minhu fa huwa raddi. Dadi luwih apik ngamalaken setitik sing sunnah tenimbang sing pirang-pirang ning napa? Ketone mantep banget, akeh banget dungane sih. Nek akeh banget dikira ning bid'ah. Ya luwih apik sing setitik ning niku napa? Sunnah. Lah niku bisane ngerti sunnah nggih dipelajari kaya niki. Dipelajari nggih hadis niki, hadis niki, hadis niki, hadis niki. Nek mboten kaya niki mboten dong mangke, mboten paham sunnah. Lepun, ini ku ngenjang nale. Niki ri dari rampung. Inna alhamdulillah. Bismillah, wah bebut dibocorakan niku. Ini ku mangke male, ge. Ini kiri, niki hadis niki dari rampung, ge. Terus Nabi Alaihissalam karena idza stawa ala ba'irihi kharijan ila safarin kabbara salasan summa qal subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrinin wa inna ila rabbina lamunqalibun. Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadza. Niki direk de makna ni wong nggih. Niki di makna ni rene niki. Ya ora apal ning wong ngerti maknane ya mending lah. Nggih, mangke kantun ngapalaken. Allahumma Pun bawa urut-urutan lagi Nabi Alaihissalam pun mapan teng kontane tujuane safar maca takbir pinggelu Allah Akbar Allah Akbar Allah Akbar. Terus Nabi Alaihissalam maca zikir napa doa? Nah, oke. Teng judul-judul bab ingkang dipun sebutaken dening ulama niki termasuk doa. Doa us-safar. Doa us-safar. Ulama maringi judul bab doa. Terus niki kelebu napa? Doa. Napa doane subhanalladzi sakhkhara lana hadza wa ma kunna lahu muqrin wa inna ila rabbina lamunqalibun niki pun diartekaken terus Allahumma inna nas'aluka. Allahumma inna nas'aluka. Allahumma ya Allah. Inna nas'aluka. Saestu kita sedaya nyuwun dumateng panjenengan fi safarina hadza. Ing dalem lelungan kita sedaya menika nyuwun dumateng panjenengan albirra wa taqwa. Nyuwun dumateng panjenengan kebagusan lan ketakwaan. Jadi lungan ini ku lungan apik, lungan ini ku lungan apa? Takwa. Disuwun supaya lungan ini ku apik, supaya lungan ini apa? Takwa. Ya nek pun nyebut kaya niki, areng lakon sing apik ya wis kaya mutang njaluk mau. Wong teng mriki-mriki ya godaan, gangguan, problem masalah, kemaksiatan lan sanesep pirang-pirang. Dan iku wau ket awal niku wau mun nyuwun Allahumma inna nas'aluka fi safarina hadzal birra wa taqwa. Ya Allah, saestu. Saestune niki. Saestu kita sedoyo nyuwun dumateng panjenengan ing dalam perjalanan kita niki kesaenan lan takwa. Dan iku kula njenengan pun donga niki pun nyebut nganggo lisan kula njenengan kalimat niki. Mangke teng perjalanan niki arep nglakoni sing rapik kaimbutan niki. Berarti orang konsekuen. Lalu sejaluk-jaluk kayak gue. Makanya mereka nemukakan maksiat. Mandek nonton. Nangi, wong mereka nonton dangdut sih. Oh, tepungnya main temen gue. Mampir di situ. Mampirnya, mampirnya teng dangdut. Tutup teng masjid itu. Albirra wa taqwa. Albirra wa taqwa. Tatos nyuwun dumateng Allah Azza wa Jalla ing dalam perjalanan niki mangke kesaenan lan ketakwaan. Albir wa taqwa. Kebagusan lan ketakwaan. Wa minal amali ma tardha. Wa minal amali ma tardha. Lan ya Allah kula nyuwun dumateng panjenengan ing dalam perjalanan kita niki saking amalan ingkang jenengan riboi. Saking amalan ingkang panjenengan riboi. Jelas ya? Ibu tengku syarah lah. Ibu tengku penjelasan. Jelas mbut. Mbun dupa tengah Allah Azza wa Jalla. Sobat itu seteng perjalanan kulun jenengan. Nalikan ikulun jenengan ngamal apa, ngamal apa, ngamal apa. Niki amalan-amalan ingkang dipun riboi. Berarti kan nyengpun bimbingan kan. Dumateng Allah Ta'ala, teng perjalanan ini mboten neko-neko lah. Apa? Neko-neko nama-nama? Aja neko-neko. Itu tegese aja ngelakoni sing rapik. Gitu ini ngelakoni sing warna-warna rapik, mboten masalah. Ini sing rapik. Sing mboten diri itu nih, ini sing telah. Ini ke tengumah, teng daerah ya. Gampangnya pun munggah kendaraan, ini pun bundunga, bundunga. Terus bundunga malih. Allahumma hawin alaina safarona hadha. Allahumma ya Allah hawin mugi panjenengan maringi kegambilan. Apa? Gampang, gampang. Kemudahan. Okay? Allahumma ya Allah mugi panjenengan maringi kegampangan. Terus bahasanya? Gaya kita sedoyo, perjalanan kita sedoyo. Jadi perteng perjalanan ini ku gampang, ora kegangguan. ora nemoni sambe kalan apa sanda kalan? Sanda. Okay. Sambe kalan, sanda kalan. Kane ora kembes. Nggih, okay. Mesine ora mogok. Nggih, okay. Mboten. Mboten mesti mobil anyar niku mboten mogok. Lah mau mobil anyar, ban anyar wong cocok paku ya kembes. Kan seniki kan perjalanan ini mboten ngangge onta. Ngangge mobil, nggih. Okay. Nyuwun dumateng Allah Taala supados dipun kabilaken ing dalem perjalanan. Watwi anna bu'dah. Watwi anna bu'dah. Lan ya Allah mugi panjenengan nyingkataken sing tepi dadi ketinggal cedek. Sing waktu jane atuh ning nyuwun dumateng Allah Taala supados disingkataken. Apa singkat? Ikan dadi mboten jenuh, mboten apa. Padahal niku perjalanan lebih. Ini nek Allah Taala ndadekaken keton singkat. Nggih. Aduh ning ketone rasane napa? Mboten. Nggih, aduh tetep aduh. Nggih. Ning gandeng di dadekaken ning Allah Taala sing aduh niku ketone rasane edek. Kan dadi kepenak. Benton kalian suatu teman ya rasa sih ni kau ni benton orang tekan waduh sih sekian puluh kilo ratus kilo bahkan ya nanti kau disun ni niki waktu lek kebablasan pun ni jangan balik ya Allah taala sallallahu alaihi wasallam Nabi Muhammad subhanahu wa taala shalallahu alaihi wasallam